Ini lagunya buat Mas Slamet ditunggoki. Oh, boleh. Yang gak ikut-ikut diam di tempat. Amankan aja pak, naikkan panggung sini pak. Amankan aja, udah pak. Kasih jalan, amankan aja. Udah, yang gak ikut-ikut diam. Coba pak, kasih jalan pak. Amankan pak, kasih jalan. Ayo kerjasamanya, sampean ayo, ayo mas. Udah, kasih jalan pak, kasih jalan. Masih yes, jalan, Pak. Wis. Arek cilik aja mbok yok-yok, Pak. Masa. Pak, naikkan panggung aja, Pak. Iya,